Ada lagi? Lagi? Gini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam mengurai indahnya hidup bersama Al-Qur'an. Ketahuilah, keindahan hidup bersama Al-Quran di dalamnya terkandung ribuan-ribuan perkara tanpa batas. Semuanya kembali kepada upaya kita menelaah, mentadabburi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Dan dalam kesempatan singkat ini, kita akan menyebutkan beberapa hal yang paling mendasar yang akan mengantar nikmat dan indahnya hidup bersama Al-Quran. Satu hal yang merupakan sumber segala keindahan itu adalah ajaran keikhlasan yang terdapat dalam Al-Quran. Dialah sumber keindahan itu. Dialah dasar dari seluruh nikmat, sebagaimana dialah dasar ajaran Quran. Tak ada keindahan ketika seseorang keluar dari nilai-nilai keikhlasan itu. Bahkan saking indahnya ikhlas itu, tak seorang pun yang menolak kata ikhlas ini. Yahudi menerima keikhlasan, Nasara menerima keikhlasan, Hindu, Buddha menerima keikhlasan, orang musyrikin pun menerima keikhlasan. Sebutlah manusia yang hidup di muka bumi ini yang menolak keikhlasan. Tidak ada. Karena betul-betul perampakan, penampakan ikhlas itu sungguh sangat menarik. Masalahnya adalah banyak orang yang kurang paham tentang hakikat ikhlas. Akhirnya mereka hanya mampu ikhlas dan merasakan ikhlas hanya pada kulit-kulitnya, pada simbol-simbolnya, tidak merasakan hakikat dari ikhlas itu. Coba cermati, apa kata syaitan, apa kata iblis la'anatullah alaih tentang ikhlas? Qala fa bi'izzati la'uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata di hadapan Allah, dia nyatakan, demi keperkasaanmu ya Allah, betul-betul saya akan celakakan, binasakan Adam beserta turunannya. Kita masuk di dalamnya. Illa kecuali ibadak, hamba-hamba engkau, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Berarti orang-orang yang digelincirkan oleh iblis adalah orang-orang yang dikeluarkan dari jalur ikhlas. Sebab iblis takluk, tidak bisa berbuat di hadapan hamba-hamba yang ikhlas, yang diberi keikhlasan. Karena itu, sesuai dengan ucapan iblis sendiri yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran supaya kita pahami, bahwa semua penyimpangan, semua pelanggaran adalah karena keluarnya seseorang dari nilai-nilai keikhlasan. Sebab tidak akan mungkin melanggar kecuali karena syaitan yang menjadikannya melanggar, menjadikannya tergelincir. Sementara syaitan tidak akan bisa menggelincirkan seseorang selama masih berada di atas keikhlasan. Sesuatu yang teramat indah ini. Di sini nampak banyak orang yang tertipu tentang keikhlasan. Saya pernah mendengar ceramah seorang pendeta luar biasa. Kalau orang tidak memahami hakikat ikhlas, maka saat itu dia akan menjadi pengikut pendeta itu. Pendeta ini berbicara tentang ikhlas dan mengajak untuk ikhlas. Betul-betul menarik. Ketika seseorang tidak mengetahui hakikat keikhlasan, la ilaha illallah, maka dia akan terjatuh ke dalam keikhlasan tipuan ajakan si pendeta ini. Dia mengajak untuk tulus ikhlas. Untuk menjadi apa? Untuk tunduk dan patuh. Untuk memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kaum muslimin tidak mengatakan hal ini sebagai keikhlasan. Kaum muslimin justru menyatakan hal ini adalah kesyirikan. Bukan ikhlas. Sebab ikhlas seluruhnya harus muncul dari kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Kata pangkal dari ikhlas. La ilaha. Tak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, diharapkan, dimintai pertolongan, penjagaan, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis di saat beribadah terasa nikmat, tapi tangis dan kenikmatan ini banyak tipuan. Mana tangis yang mendapat nilai di sisi Allah, mana nikmat yang merupakan nikmat yang hakiki? Hanyalah tangis dan nikmat yang didasari oleh la ilaha illallah, bahwa tak ada yang berhak untuk dibesarkan, diagungkan, diharapkan, kecuali hanyalah sang pemilik segalanya, pencipta seluruhnya, penguasa segalanya, pengatur seluruhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di gereja dan di beberapa tempat ibadah selain masjid sering dijumpai orang-orang merasakan ketenangan juga, bahkan menangis mencucurkan air mata. Bahagia dengan ini, kebahagiaan ini sesaat, kebahagiaan ini tipuan. Sebab dasarnya bukan karena la ilaha illallah, yang merupakan sumber kekuatan kebahagiaan yang ada dalam Quran. Kita sudah tekankan di awal pembahasan, ruh yang Allah turunkan hanyalah apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Selain itu, tipuan. Menangis coba di gereja, dia merasakan nikmat, dia menyesali perbuatannya. Tapi untuk siapa? Untuk siapa penyesalan itu? Untuk siapa kedekatan itu? Untuk Yesus Kristus, sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tangis seorang mukmin, kenikmatan seorang muhsin, hanyalah ketika betul-betul diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda. Siapa yang tidak mampu membedakannya, maka dia belum bisa membedakan agama Islam dengan agama selain Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dari awal sampai akhir betul-betul menekankan makna ini. Hanya kita tidak bisa ungkap seluruhnya, tapi cobalah pahami ayat yang paling hebat dalam Al-Quran, ayat kursi. Ayat kursi jamaah, ini ayat yang paling agung dalam Quran, tidak ada yang mengalahkan ayat ini. Apa kandungan ayat kursi? Allah adalah la ilaha illa huwa. Allah adalah Dia yang tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Dia. Ini ilmu pertama dalam ayat kursi. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan ma'rifatullah terhebat dalam mengenalnya, bahwa la ilaha illahu. Dua ilmu, menolak semua disembah selain Allah dan menetapkan bahwa Dia semata yang berhak untuk disembah. Al-Hayyul Qayyum, ini ilmu pendukung, penguat, pengokoh, penyempurna, supaya kita semakin mantap di atas la ilaha illa huwa. Kenapa kita menyatakan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah? Dibesarkan, diharapkan, diserahkan segenap hati kita, jiwa raga kita, jasad dan jasmani kita, harta dan pengorbanan kita, kecuali hanyalah Allah. Kenapa? Karena Dia Al-Hayyu, Dia semata yang hidup. Nabi Isa wafat, Nabi Muhammad wafat, tidak ada Al-Hayyu. Jibril hidup tapi tetap dalam kehidupan terbatas. Hidupnya Jibril datang dari Al-Hayyu, Dia yang maha hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun jamaah, kalau kita meyakini Al-Hayyu, mengenal Allah bahwa betul-betul Dialah yang memiliki kehidupan yang tiada tandingannya, saking sempurnanya hidupnya Allah, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ada sedikit pun juga sinah, ngantuk, dan tidak pula tidur. Kalau kita hidup, kita harus tidur, harus ngantuk. sebab terbatas. Itulah yang cocok untuk kita, yang terbatas hidup. Kalau Allah, tidak ada tidur, tidak ada kantuk. Sebab tidur dan mengantuk itu cacat baginya, karena sempurnanya hidupnya. Kehidupan yang dengannya segala makna kehidupan kita akan peroleh kalau kita menjadikan Al-Hayyu satu-satunya yang kita sembah. Jadi ilmu Al-Hayyu, Al-Qayyum, La ta'khuduhu sinatu wala naum dan seterusnya adalah ilmu yang menguatkan, mengukuhkan, menyempurnakan kita ke dalam jenjang-jenjang kenikmatan berada di atas La ilaha illallah. Dan sekali-sekali ilmu yang merupakan hujjah kita. Kenapa? Hindu, Buddha, yang menyembah patung ini, patung itu, dewa ini, dewa ini, yang menyembah manusia ini, makhluk itu, seluruhnya tidak berhak untuk disembah. Sebab bukan Al-Hayyu, bukan Al-Qayyum, dan seterusnya. Semuanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hanya dengan itu, kebahagiaan akan kita rasakan. Orang Buddha bilang, orang nanti bahagia kalau menjadikan Buddha sebagai tujuan hidupnya. Siapa itu Buddha? Manusia. Patung. Yang wujudnya, kalau tidak ada Buddha, tidak ada patung ini, pokoknya apapun, kamu punya gelas, kamu punya ini, anggap saja dia sebagai Buddha. Ini kekonyolan jamaah. Orang tidak akan pernah merasakan nikmat hidup. Mereka menganggap nikmat hidup itu ketika menyatu dengan alam. Itu ketenangan sesaat. Bukan hakikat hidup yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan itu hanya terbatas dalam kehidupan dunia. Itu pun terbatas. Nikmat yang sebenarnya ketika Allah satu-satunya yang kita jadikan tujuan hidup kita, pencipta alam. Ketika fikiran hamba melewati alam ini, terbatas jamaah. Kalau hanya sekedar merasakan alam, angin, kehidupan ini, ketenangan tumbuhan, ketenangan hewan, ketenangan angin dan semacam, terbatas. Kejar apa yang ada di atas semua itu, yang menjadi pemilik dan penguasa seluruhnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan dia sebagai tujuan hidup kita. Harapkan ampunannya, harapkan rahmatnya, harapkan kasih sayangnya, harapkan ridhonya. Harapkanlah jamaah untuk berjumpa dengan dia dalam segala aktivitas kita. Itulah nikmat hidup. Nikmat yang tiada tandingannya, yang batasnya tidak mungkin kita, yang puncaknya tidak mungkin kita bisa batasi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun nikmat ibadah kita, sehebat apapun nikmat pekerjaan kita, ketika menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, maka ketahuilah di atas itu masih ada lagi yang di atasnya. Semuanya kembali kepada upaya kita dalam mengenal dia, membesarkannya, mengagungkannya, dan dalam Al-Quran sempurna ilmu ini. Berapa banyak nama-nama dan sifat Allah, Allah jelaskan kepada kita. Berapa banyak kebesaran dan kemuliaannya Allah paparkan kepada kita dalam ayat-ayat Quran. Masalahnya adalah kita membaca. Itu pun kalau membaca. Kalaupun membaca, kita jauh dari makna demi maknanya. Coba cermati, banyaknya ayat-ayat Al-Quran diakhiri dengan nama-nama Allah. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa nama ini menjelaskan makna sehubungan dengan hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat itu. Kadang Allah akhirkan dengan kata izzah dan namanya yang hakim, Al-Aziz, Al-Hakim. Sebab memang menjelaskan perkara yang sangat erat hubungannya dengan sifat izzahnya Allah dan sifat hikmahnya Allah yang menyatu dalam perkara itu. Yang kapan kita memahaminya? maka bertambah ma'rifatullah, ilmu dalam mengenal Allah. Bertambah ilmu dalam mengenal Allah, semakin kokoh kita ke dalam menyatakan la ilaha illallah. Di sanalah ibadah hidup akan semakin nikmat. Ketahuilah jamaah, setiap manusia mempunyai keinginan. Siapapun yang berakal sadar pasti punya keinginan. Semakin kita inginkan, semakin kita cintai, pasti. Semakin kita inginkan, karena kita semakin mengenalnya, semakin tahu kita akan hebatnya ini, sehingga kita semakin tertarik, semakin menginginkannya. Ketahuilah, ada puncak keinginan yang merupakan puncak cinta dan harapan kita. Puncak inilah yang dikenal dalam bahasa Arab dengan kata ilah dan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memahami ini akan memahami kesyirikan dari awal sampai akhir. Ada yang menjadikan puncak harapannya, puncak keinginannya, puncak yang dia cintai, kekuasaan, itu Tuhannya. Ada wanita, ada harta benda, ada kuburan. Ada dan banyak lagi perkara. Semua itu adalah ilah dalam bahasa Arab. Dan Islam datang, Quran turun, Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi yang tiada tandingannya, datang mengajarkan kepada kita la ilaha illallah. Tak ada ilah yang benar kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar bahkan tidak ada kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang menjadi puncak harapan manusia, puncak yang dia cintai, siapapun dia selain Allah, pasti hanyalah khayalan, tipuan, batil. Tidak akan mendatangkan apa yang dia inginkan. Tidak akan memberi kepuasan. Pasti itu. Kekuasaan. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh. Fir'aun. Manusia yang paling hebat dalam mengejar kekuasaan. Dia bahagia dengan itu? Tidak. Akhir hidupnya adalah kehinaan. Di negeri kita, siapa yang paling hebat berkuasa? Siapa yang paling hebat pernah berkuasa? Dia merasakan kebahagiaan dengan itu? Justru dengan kekuasaan itu, dia dihinakan dengan hina-hina. Sebab apapun selain Allah tidak akan bisa memberi apa yang dicari oleh semua yang berkeinginan. Cermati jamaah. Makanya Nabi mengatakan asdaqul asma Hammam wa Harith. Nama yang paling jujur, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam, orang yang punya keinginan kuat. Harith, orang yang bekerja sesuai dengan keinginannya. Kenapa dua nama ini menjadi nama yang paling jujur? Sebab siapapun yang namanya orang, kalau bernama dengan nama ini, pasti cocok sesuai dengan namanya. Kalau orang, pasti punya keinginan. Pasti berbuat di atas keinginannya. Inilah hakikat manusia. Siapapun dia, di belahan manapun, pasti punya keinginan. Dan dia bergerak sesuai dengan keinginannya. Ketahuilah, pasti ada puncak keinginan itu. dan puncak itu kapan selain Allah, disitulah kesyirikan. Dia ganti selain Allah, semakin syirik. Dia kejar lagi, semakin syirik. Tidak akan pernah dia berhasil merasakan puncak kebahagiaan kecuali hanyalah ketika La ilaha illallah yang menjadi dasar kehidupannya, dasar pikirannya, kekuatan pandangannya, kekuatan pendengarannya, langkah-langkahnya, seluruh amalannya, lahiriah dan batiniahnya, di atas La ilaha illallah, di sanalah kita akan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Wa kadzalika awhayna ilaik ruham min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh. Ini wahyu, ini ruh, dan sumber ruh dalam ajaran Nabi Muhammad adalah La ilaha illallah. Tidak akan kita rasakan ketenangan kecuali hanya ketika Allah satu-satunya yang kita jadikan sembahan. Tidak akan kita rasakan tuma'nina kecuali hanyalah ketika dia satu-satu. Tidak akan kita rasakan bahagia, tenteram, kecuali hanyalah ketika dia satu-satunya yang kita sembah. Yang kita serahkan harapan kita, yang kita serahkan cinta kita, yang kita serahkan takut kita, yang kita serahkan penjagaan kita, yang kita serahkan berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, membaca Qur'annya kita, mengajarnya kita, ceramah dan mendengarkannya. Tidak akan kita rasakan kenikmatan kecuali hanyalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita harapkan dalam amalan itu. Inilah makna dari La ilaha illallah. Pasti jamaah kebahagiaan kita rasakan. Kalau orang paham ini, dia susah dengan susah apapun langsung akan tenang dengan ketenangan tiada tandingannya ketika dia ucapkan La ilaha illallah di atas ilmu yang sederhana tadi. Terasa itu. Uraiannya lebih dalam, lihat surah yang paling hebat yang merupakan ruh tiada tandingannya yang terdapat dalam Al-Quran, surah yang paling afdal, suratul Fatihah. Ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, di sini keikhlasan Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba, inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara saya dengan hamba. Di sini keikhlasan. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain-Mu. Hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain-Mu. Kalimat ini jamaah, kalau kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim, permintaan hidayah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka, kita nyatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya mereka yang sesat dan bukan pula bukan jalannya mereka yang dimurkai dan bukan pula jalannya mereka yang sesat. Kata Allah terhadap ayat ini, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta Allah kasih. Yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya sudah dijawab oleh Allah. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak akan pernah dapat jawaban kecuali alhamdulillahi rabbil alamin, harus dapat jawaban. Ar-Rahmanir Rahim dapat jawaban, Malik Yawmiddin dapat jawaban. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah pernyataan cinta hanya kepada Allah. Sebab alhamdulillah ucapan pujian karena cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada pengagungan, bukan alhamdulillah namanya, madah. Sementara yang kita nyatakan alhamdulillah, segala hamdun hanyalah untuk Allah. Kalau kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, yang tiada tandingannya rahmat dan kasihnya. Kalau kita yakin ini, maka akan lahir penyerahan harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lanjutkan dengan Malik Yawmiddin, yakin penguasa hari pembalasan hanyalah Allah, maka di situ akan lahir takut kepada Allah. Dengan tiga ini akan tembus keikhlasan, cinta, harapan, dan takut. Setiap kita baca surat Al-Fatihah, kita dididik supaya memperhebat ini. Ada ilmu mengenal Allah yang arahnya semakin cinta. Ada ilmu mengenal Allah yang arahnya semakin mengharap. Ada ilmu mengenal Allah yang arahnya semakin takut, semakin takut. Semuanya harus kita kumpul, menyatu dalam Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah yang didasari oleh cinta, harapan dan takut. Bukan cinta saja tanpa takut dan harapan, atau takut saja tanpa harapan dan cinta, atau harapan saja tanpa cinta dan takut. Harus dengan ketiga-tiganya. Setelah itu baru kita merasakan kebahagiaan. Inilah jamaah jalan hidup, jalan kebahagiaan tiada tandingannya. Terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanyalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua agama dimanapun yang ada di dunia, daya tariknya hanya satu, kata rahmat ini, kasih sayang. Orang Nasara, kasih sayang. Hindu Buddha, kasih sayang. Semuanya mengatakan kasih sayang. Sementara tidak ada manusia yang diutus yang menyebar kasih sayang total untuk alam semesta kecuali hanya satu, Muhammad alaihi salatu wassalam. Kasih sayang yang ditawarkan agama lain, kasih sayang tipuan atau sekedar sampai dalam tabiat, bukan kasih sayang yang hakiki. Mengajak ayo bersedekah, kasihi orang lain. Ini ajaran agama lain. Bagus. Mari kita membantu orang-orang miskin. Kita sayangi mereka. Apa yang mereka kejar di sini? Apa puncaknya? Mereka ingin kepuasan. Ketika ditanya, apa yang kamu rasakan? Saya merasakan nikmat ketika mendengar, melihat senyumnya orang-orang miskin. Bagus? Bagus. Tetapi itu tabiat dan sangat terbatas. Nilainya nol. Tidak ada pahala di situ. Tidak ada pahala di situ. Walaupun terasa nikmat. Dan itu sangat terbatas. Kasih sayang yang sebenarnya adalah kita memberi karena la ilaha illallah. Kita memberi supaya dia merasakan kasih sayang kita yang semata karena kita mengharapkan kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita memberi supaya keikhlasan kita ini bisa menyentuh hatinya, yang dengan pemberian kita dia bisa gunakan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita harapkan dengan menyembah Allah ikhlas pula dia, dia pun bisa merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya, kenikmatan di negeri akhirat. Kaum muslimin berpikir berlipat-lipat, bukan hanya mengajak beribadah supaya merasakan kepuasan diri. Hati-hati, banyak sekali orang yang tertipu beribadah supaya apa? Merasakan nikmat. Itu beribadah mengejar kepuasan diri. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba diri kita. Hamba Allah mengejar ridha Allah, bukan mengejar ridha dirinya. Dan disitulah kekuatan rahmat. Sebab siapa yang mengejar ridha Allah yang dasarnya la ilaha illallah, justru rahmat dan kebahagiaan yang dia akan rasakan semakin berlipat tanpa batas. Ketika kita merasakan nikmat karena membantu orang, itu rahmatnya jamaah terbatas, terbatas, sangat terbatas. Tetapi ketika dasarnya la ilaha illallah, menulis alam barzah, menulis negeri akhirat, kita akan merasakan kenikmatan tiada tandingannya. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim akan menghamparkan rahmatnya kepada kita. Semoga pertemuan singkat ini menjadi dorongan bagi kita untuk terus mengkaji ayat-ayat Quran. Ingat, kesimpulan. pusing tulang kita yang tiada keraguan di dalamnya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang paling sempurna, paling hebat, paling kokoh, paling adil, paling baik, paling cepat mengantar, paling luas, paling mudah. Itu pun sampai di tempat yang paling tinggi dengan kenikmatan yang tiada tandingannya. Jangan pernah ragu. Kalau memang kita tidak ragu, buktikan. Jujurlah. Allah berfirman tentang hari akhirat. Hada yawm yanfa'us sadiqina sidquhum. Kata Allah, ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang bermanfaat. Buktikan bahwa kita berQuran dengan cara tidak ada jalurnya kecuali harus sesuai dengan jalurnya surah Al-Asr. 4. Ilmui supaya lahir iman. Buktikan iman dengan amalan soleh. Kemudian perbaiki orang lain dengan tawasu bil haq. Selanjutnya pegang kuncinya, wa tawasu bis sabar, dengan bersabar. Selain itu Allah sumpahi pasti celaka. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada ketentraman. Kalaupun walaupun berkuasa, banyak uangnya, banyak hartanya, celaka, celaka biasa. Yang selamat hanyalah yang berQuran, yang mempelajarinya supaya masuk ke dalam golongan alladzina amanu, beriman. Iman dibuktikan, lahirlah wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh. Dengan ini baik diri kita. Sempurnakan lagi kebaikan diri kita dengan wa tawasau bil haq, saling menasihati. Ajak juga orang lain supaya merasakan kenikmatan, sehingga kenikmatan hidup kita bertambah nikmat. Kemudian pegang kuncinya, wa tawasau bis sabar, saling menyabarkan, menasihatkan diri untuk bersabar. Karena itulah jamaah, di akhir ceramah ini saya bacakan ayat yang merupakan sambutan salam untuk penghuni surga. Penghuni surga disambut dengan satu salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ama uqbaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Tidak disambut dengan lainnya, tapi disambut dengan kuncinya. Berat bersabar. Belajar Quran berat. Banyak-banyak orang belajar Quran sekedar bisa membaca, tidak belajar Quran untuk memahaminya. Kalaupun ada yang berusaha memahaminya, sekedar untuk mengejar titel, gelar, bukan untuk meyakininya, menjadikannya pedoman hidup, menjadikannya ruh dalam kehidupannya, menjadikannya syifa, menjadikannya rahmah, menjadikannya huda. Banyak-banyak yang keluar dari maksud mempelajari Quran yang sebenarnya, akhirnya tidak ada amalan soleh. Tidak ada dakwah dan tidak bisa bersabar. Semoga Allah menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang diberi cahaya Quran, diberi siraman Quran, hidup dan mati di atas Quran. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat al-ahya' minhum al-amwat innaka antas sami'ul 'alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap para jamaah dan terkhusus kepada pengurus masjid, imam masjid, ketua pengurus, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.